الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله، kita melanjutkan pembacaan kitab Kitabut Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Dari masih bab yang sama, kita belum selesai, itu bab tentang orang yang mencari keberkahan kepada pohon, batu dan sejenisnya. Yang keberkahan itu semuanya datang dari Allah. Jadi orang tersebut telah berbuat kesyirikan. Kita akan membacakan ucapan musannif, kisah tentang sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, yang dengannya mereka juga meminta kepada perkara-perkara yang masih berbau syirik. Kita sampai situ ucapannya insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين. Dari Abi Waqid al-Laythi, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatha'u ahdi bi kufrin, dan dahulu kami baru lepas dari waktu, dari zaman kekufuran. Jadi baru masuk Islam, baru lepas dari kekafiran, berarti baru masuk Islam pula. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha, dan bagi orang-orang musyrik, mereka memiliki pohon bidara, pohon sidr, yang mereka selalu mendatanginya. Mereka beritikaf di pohon bidara tersebut. Wayanutu nabiha aslihatahum, dan juga mereka menggantungkan pada pohon sidr tadi senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka. Yuqalu laha, dikatakan pada pohon tadi namanya Datu Anwat, tempat untuk menggantung. Ini Datu Anwat itu nama ya, nama bagi pohon tadi karena memang dipakai untuk menggantung senjata-senjata bagi orang musyrik. Famararna bisidratin, maka kami pun kemudian melewati satu pohon dari pohon bidara. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana data anwat kama lahum datu anwat, jadikanlah kepada kami, buatlah atau bikinlah, jadikanlah kepada kami data anwat sebagaimana mereka orang musyrik memiliki datu anwat. Padahal ini kesyirikan ya, tapi sahabat yang baru masuk Islam tadi meminta Nabi seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, Allahu Akbar, dengan bertakbir, Allah Maha Besar. Innaha sunan, sesungguhnya ini adalah jalan-jalan. Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa, kalian telah mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sebagaimana telah berucap pula Banu Israel kepada Musa alaihissalam. Ucapan kalian itu mirip seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa itu? Dalam firman Allah Ta'ala, aja'alana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qawmun tajahalun. Dalam surat Al-A'raf ayat 138, jadikanlah kepada kami, kata Bani Israel kepada Musa, jadikanlah kepada kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka memiliki apa? Sembahan. Atau jadikanlah kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Jadi ketika Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Musa bersama pengikutnya yang masih setia dalam keimanan itu diselamatkan oleh Allah sebagaimana kisah yang ma'ruf di laut, di belah lautnya. Ini selamat, mereka sampai ke seberang dari pantai. Kemudian di sana ternyata mereka melihat ada orang yang punya sesembahan-sembahan. Maka mereka ingin pula mereka punya sembahan tersebut. Padahal mereka itu baru diselamatkan dari musibah. Padahal mereka itu sebelumnya beriman. Berarti sama cara para sahabat meminta kepada Nabi ini mirip sebagaimana Bani Israel meminta kepada siapa? Musa. Kemudian Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Musa mengatakan, sungguhnya kalian kaum yang bodoh. Latarkabunna sanana atau sunana mangkana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Ini hadis disampaikan oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Rawahu At-Tirmidzi wa shahahahu, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Taib. Insyaallah akan ada banyak faedah dari hadis yang mulia ini. Syarah keterangan, Abu Waqid ismuhu Al-Haris ibn Auf. Ya, namanya adalah Al-Haris ibn Auf. Wa fil bab, dalam bab ini, an Abi Sa'id, itu Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abu Hurairah qalahu At-Tirmidzi. Ya. Kemudian wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Mundzir wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabrani bi nahwihi. Jadi hadis ini pula banyak riwayatnya. Banyak yang mengeluarkan hadis ini. Imam Ahmad, ya Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, wa Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Tabrani dengan semisal riwayat di atas. Qauluhu, ucapannya, an Abi Waqid, taqaddam ismuhu, Abi Waqid sudah berlalu namanya Al-Haris Ibnu Auf. Fi qauli At-Tirmidzi, pada ucapan Imam At-Tirmidzi, wa huwa sahabiyun masyhur, dan dia Abi Waqid adalah seorang sahabat yang terkenal. Mata sanah, beliau meninggal pada tahun 80 wasitin, pada tahun 68 Hijriah. Walahu khamsun wasamanun sanah, dan saat itu beliau meninggal dalam keadaan umur 85 tahun. Ya, tahun Hijriah ya. Ini masih seputar sahabat. Qauluhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallam menuju ke Hunain. Wa fi hadis Amr ibn Auf, pada hadis Amr ibn Auf, wa huwa inda Ibn Abi Hatim, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, wa Ibnu Mardawai dan Ibnu Mardawai, wa Tabrani dan juga Imam At-Tabrani, qala gozauna ma'a Rasulillah sallam yaumal fathi. Ya, dalam riwayat lain disebutkan kami berangkat berperang bersama Rasulullah sallam pada hari pembukaan kota Mekah, kemenangan kota Mekah. Wa nahnu, dan kami saat itu, alfun wa naifun, berjumlah 1000 lebih. Kami berjumlah 1000 lebih. Itu dalam berangkat berperang pada saat Yaumul Fath. Hatta idza kunna baina Hunain wa Ta'if wa Ta'if al hadis. Sampai akhirnya kami berada di antara Hunain dan Ta'if. Itu maksudnya mereka berada di tempat yang ada pohon sidr tadi. Qauluhu wa nahnu hudatha wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Dan kami baru saja lepas dari waktu kekufuran. Nanti baru masuk Islam ini. Ya. Ai qaribun ahduna bil kufri. Dekat masa kami dari kekufuran. Jadi kami sudah Islam tapi masa kekafirannya masih dekat. Barusan saja masuk Islam. Fihi, maka dalam kalimat ini dalilun, ada dalil anna atau ala anna ghairahum mimman taqaddam islamuhu minas sahabah la yajhal hadha. Bahwasanya orang yang selain mereka yang baru masuk Islam tadi, selain mereka, yaitu orang yang dari orang-orang yang telah Islamnya terdahulu dari kalangan sahabat, tidak bodoh terhadap masalah yang berkaitan dengan Datu Anwar tadi. Mereka tidak bodoh. Jadi yang tidak mengetahui itu yang baru masuk Islam. Wa anna al-muntakila minal batil ladhi i'tadahu qalbuhu. Bahwasannya mereka ini yang baru masuk Islam ini, itu baru berpindah dari kebatilan, dari kekafiran, yang mereka terbiasa i'tadahu. Mereka terbiasa terhadap kebatilan tadi di hatinya. La ya'man ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Maka tidak dirasa aman keadaan dalam hatinya itu tersisa dari kebiasaan tadi. Kebiasaan apa, Mas? Kekafiran. Makanya orang yang baru pindah agama dari makanya kekafiran kepada Islam itu belum dirasa aman hatinya itu bebas dari perkara-perkara kebiasaan di zaman lampau dari kekafiran. Antum bisa melihat di kisah ini sedikit ya, bahwa Nabi SAW tidak mengatakan mereka apa, Mas? Kafir ya. Jadi walaupun mereka itu meminta sesuatu yang kufur, Nabi tidak mengatakan mereka apa? Kafir. Kalian bersyahadat lagi itu enggak. Ya. Karena apa, Mas? Jahal, kebodohan. Mereka jahal, bodoh. Maka Nabi pun nanti kemudian menerangkan tentang masalah ini. Tetap mengingkari. Perkara itu tetap diingkari karena kebatilan. Tetapi tidak sampai mengecap mereka sebagai seorang yang kafir. Tidak. Karena mereka apa? Bodoh. Kita pernah membacakan keterangan dari Syekh Utsaimin ya. Tentang apa? Udur bi jahal itu. Nah, jahal itu ada dua jenis kan. Jahal yang memang orang itu apa? Kebodohannya dia tidak tahu. Ya, dengan perkara-perkara yang ada dalam Islam. Ada jahil yang apa? Orang itu tahu, tidak tahu, tetapi sebenarnya dia punya kemampuan untuk apa? Untuk mengetahuinya. Atau ada sarana yang dia itu bisa mengetahuinya. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin keadaan di zaman sekarang ini. Ada jahil yang diberi udzur, ada jahil yang tidak diberi udzur. Contoh ya, jahil yang tidak diberi udzur itu adalah orang hidup di daerah perkotaan. Di daerah Islam, ya, di sana ada dakwah, berbagai macam sarana dakwah gampang, ada pengeras suara, ada segala macam, ya. Tetapi dia tidak tahu tentang masalah apa, kesyirikan mamanya, tidak tahu dalam masalah ini sholat itu wajib mamanya, dia tinggalkan sholat. Maka orang seperti ini, tidak tahunya orang seperti ini, itu tidak diberi apa, tidak diberi udzur. Kemudian jahal yang kedua kata beliau dicontohkan seperti orang yang tinggal di pedalaman. Jauh dari masyarakat, jauh dari dakwah. Kemudian mungkin dikatakan tidak mengenal yang namanya apa? Alat-alat komunikasi zaman sekarang ini dan seterusnya. Kalau dia bodoh terhadap suatu masalah Islam yang bisa membuat dia kekafiran itu ada padanya, itu diberi apa? Udzur karena dia apa? Memang tidak mengetahuinya. Jadi di situ dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dari dua bentuk. Sedangkan yang ada dalam kisah ini jelas. mereka baru masuk Islam, mereka belum begitu mengetahui tentang masalah Datul Anwar. Kemudian qauluhu walil musyrikin sidrah yakufuna indaha, bagi orang-orang musyrik memiliki satu pohon bidara yang mereka beriktikaf di pohon bidara. Iktikaf itu mereka betul-betul memusatkan perhatian mereka beribadah di situ, atau mana lain sering mendatangi tempat tersebut untuk ibadah. Itu makna iktikaf. Wal ukuf atau al ukuf huwa al iqamatu ala syai' fil makan, yaitu berdiri. Nah, bertawajuh, ya, memusatkan perhatian mereka atas sesuatu pada tempat itu. Tempat itu ada sesuatu apa? Pohon. Mereka bertawajuh memusatkan perhatiannya kepada pohon tersebut. Wa minhu, diantara pula ucapan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dalam firman Allah Ta'ala, ma hadihi tamathilu allati antum laha akifun. Al-Anbiya ayat 52. Ya. Apakah ini patung-patung, ya, patung-patung yang antum kalian itu laha akifun, ya, antum itu kepada patung-patung tadi apa? Akifun, itu tekun beribadah. Itu kalimat apa? Al-ukuf. Wa kana ukuful musyrikin inda tilka sidrah, dan dahulu orang-orang musyrikin mereka beriktikaf di pohon bidara tersebut. Tabarrukan biha wa ta'dhiman laha, dalam rangka mencari keberkahan dari pohon tersebut dan mengagungkan pohon tersebut. Orang-orang musyrik. Keberkahannya banyak, Mas. Mereka akan cari dari pohon tadi, menggantungkan senjata mereka, nanti senjata mereka jadi berkah dan seterusnya, keberkahan. Wa fi hadis Amr, dalam hadis Amr, kana yunatu biha as-silah, dahulu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka. Fasummiya Datu Anwat, dan dinamakan dengan apa? Tempat menggantung, yaitu Datu Anwat. Wa kana atau wa kanat ta'budu min dunillah atau tu'badu min dunillah, dahulu Datu Anwat tadi, pohon sidr tadi, itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa yanutuna biha aslihatahum ay yu'allikunaha 'alaiha lil barakah. Mereka menggantungkan kepada pohon sidr tadi senjata-senjata mereka, yaitu mereka menggantungkannya atas pohon tersebut untuk mencari apa? Keberkahan. Qultu, aku katakan, fa fi hadha, dalam masalah ini, bayan anna ibadatahum laha bita'udhim wal ukuf wat tabarruk, menerangkan bahwasanya ibadah mereka kepada pohon tersebut dengan mengagungkan dan juga tekun beribadah dan dalam rangka mencari keberkahan. Bahadil umur ats-tsalatsah ubidat al-asjar wa nahwaha, oleh sebab tiga perkara inilah pohon-pohon itu diibadahi dan semisalnya. Pertama, mengagungkan. Kemudian tekun di situ, betul-betul memperhatikan tempat tadi. Yang ketiga, dalam rangka mencari keberkahan. Itulah tiga perkara inilah yang kemudian pohon-pohon itu disembah dan semisalnya. Qauluhu fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ija'al lana data amwat, jadikanlah untuk kami data amwat. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat rahimahullah, sa'aluhu ayyaja'ala lahu mislaha, yaitu para sahabat meminta kepada Rasul untuk menjadikan untuk mereka semisal seperti Datu Anwat tadi. Fanahahum an dzalik, kemudian Nabi pun melarang mereka dari yang demikian itu. Wa anwat, kalimat anwat, jamu nautin, jamak dari kalimat tunggalnya nautin. Wa huwa masdarun, dia adalah masdar, naut itu masdar, summiya bihi al-manut, dinamakan pula dengan al-manut, yaitu gantungan. Al-manut itu apa mas? Tempat menggantung atau gantungan. Dhannu anna hadha mahbubun indallah, mereka orang-orang musyrik menyangka bahwa ini dicintai di sisi Allah. Wa qasadu at-taqarrub bihi, dan mereka bertujuan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan pohon tersebut. Wa illa fahum ajallu qadran min ayyaksudu mukhalafatan Nabi sallam. Kalau tidak, mereka adalah orang-orang yang paling bisa, paling mampu sebenarnya, punya kemampuan untuk orang yang memiliki tujuan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Ini boleh dipakai untuk perkara-perkara yang apa? Mendatangkan ketakjub. Apa Mas? Keheranan. Heran. Allahu akbar. Boleh. Siapa seperti ini. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat kalimat subhanallah. Boleh juga. Maha suci Allah, dalam riwayat lain. Wal murad, ucapan ini diucapkan oleh Nabi itu maksudnya ta'dhimullahi ta'ala, untuk mengagungkan Allah. Wa tanzihihi an hada syirk bi anwa bi ayyi naw'in kana. Dan membersihkan atau menyucikan Allah dari kesyirikan ini dengan jenis apapun kesyirikan tersebut. Mimma la yajuz ayutlaba wa yuksada aw yuksada bihi ghairullah, dari apa-apa yang tidak boleh diminta dan ditujukan dengannya selain Allah. Allahu akbar. Subhanallah. Ini kalimat-kalimat mengagungkan Allah. Karena Allah direndahkan saat itu. Itu orang minta Datu Anwar, tujuannya berbuat apa? Kesyirikan. Maka Allah dibesarkan, diagungkan. Allah disucikan dari kesyirikan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbir wa tasbih fi hali ta'ajjub. Dahulu Nabi SAW itu menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar dan kalimat apa? Tasbih subhanallah, itu dalam keadaan ta'ajub, merasa heran. Ya, merasa heran. Ta'dhiman lillah wa tanzihan lah, mengagungkan Allah dan menyucikan Allah. Idza sami'a min ahadin ma la yaliku billah, apabila mendengar dari seorang yang dia itu apa? Tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan Allah Akbar. Mimma fihi hatmun lirububiyah wal ilahiyah, dari sesuatu yang menghancurkan sifat rububiyah Allah atau sifat apa? Uluhiyahnya Allah. Maka disebutkan kalimat apa? Allah Akbar atau subhanallah. Boleh. Qauluhu inna hasunan, sungguhnya itu adalah jalan-jalan. Bidhommis sin ay at-turuq, itu jalan-jalan. Didomakan huruf sin ya. Itu sun ya. Qauluhu kultum, kalian telah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana telah diucapkan Bani Israil kepada Musa alaihissalam, ija'alana ilahan. Itu al ilah akhir ayat. Jadikanlah untuk kami apa mas? Satu ilah, satu sembahan. Sabbaha maqalatahum hadihi. Nabi menyamakan ucapan Bani Israel dengan ucapan dari sahabat yang baru telah masuk Islam, yang baru saja masuk Islam. Bimaqalati Bani Israel, dengan ucapannya Bani Israel. Bijami'in anna kulla atau anna kullan atau anna kulla talabi ay yuj'al lahu ma ya'luhu wa ya'buduhu min dunillah. Dengan menggabungkan bahwasanya setiap permintaan untuk dijadikan baginya apa yang dituhankan dan apa yang mereka, apa yang dia mengibadahinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ikhtalafa lafdhan fal ma'na wahid. Walaupun ucapan para sahabat itu berbeda dengan ucapan Bani Israel, tetapi memiliki makna yang satu. Yang satu minta datul anwat, yang satu minta apa? Sembahan. Sama dalam maknanya. Walaupun apa? Lafadznya berbeda. Sama-sama meminta apa? Kesyirikan. Meminta sembahan selain Allah. Sama. Baik. Kemudian fataghayyaru al-ism, maka walaupun berubah nama, la yughayyir haqiqah, tidak berubah atau tidak merubah hakikatnya. Perubahan nama itu tidak merubah apa? Tidak merubah hakikatnya. Itu kaidah, kaidah dalam syariah. Kaidah umum itu. Namanya ada khamr. Khamr itu kan nama bagi minuman yang memabukkan. Khamr. Datang di waktu tertentu ada minuman yang memabukkan punya nama yang lain. Apa itu? Whisky. Namanya berbeda tapi hakikatnya sama. Jadi sesuatu itu hakikatnya bukan apa? Bukan namanya. Itu kaidah. Bahkan nama-nama itu sangat banyak sekali, tapi hakikatnya apa? Sama. Ya. Ada bir bintang enggak? Ada bir apa lagi? Yang gambarnya rimau atau gambar apa itu? Itu topi miring, Pak. Sing bir. Bir. Bir bintang, bir apa lagi? Nah. Ya itu namanya banyak macam, tapi satu, hakikatnya memabukkan. Topi miring. Ada gurunya cenglung. Apa gurunya cenglung? Anggur orang tua. Gurunya cenglung itu. Gurunya cenglung, jenggotnya panjang itu. Anggur orang tua, AO. Bahkan ada gelas kecilnya di tutup botolnya ya. AO itu. Sudah pernah lihat, Pak? Sudah pernah lihat belum? Belum pernah ya? Tapi zaman dulu ya, kalau sekarang kan sudah dibatasin mungkin. Zaman dulu untuk menguatkan tubuh katanya. AO itu. Taip. Itu khamr. Ya, taip. Kemudian kita lanjut ya. Fafihi dalam kisah ini pula ada al-khauf minasyirik. Ada ketakutan, rasa takut dari kesyirikan. Wa annal insan qad yahtas qad yahtahsin atau yastahsin syai'an yadunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. Bahwa sungguhnya seorang itu terkadang merasa baik kepada sesuatu, menyangka sesuatu tadi mendekatkan dia kepada Allah. Itu sahabat yang baru masuk Islam, baru lepas dari kekafiran, menyangka kalau Datuk Anwar itu apa? Baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa huwa ab'ad ma yub'iduhu min rahmatihi. Sedangkan dia itu sangat jauh apa yang menjauhkan dia dari rahmat Allah. Wa yuqarribuhu min sukhtihi, dan mendekatkan perkara tersebut kepada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa baik itu terkadang tidak baik juga ya. Merasa baik tanpa ilmu itu juga kurang baik. Ya, itu malah justru bisa jadi orang itu terjatuh kepada sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Mana rasa baiknya itu. Istihsan. Istihsan itu tidak semuanya baik. Ya. Kemudian, wala ya'rifu hadha alal haqiqah. maka dia tidak mengetahui ini di atas hakikat illa man arafa ma waqa'a fi hadil azman, kecuali orang yang telah mengetahui apa yang telah terjadi di waktu-waktu ini. Min kathirin minal ulama, dari kebanyakan dari para orang yang berilmu, wal ubad ma'a arbabil kubur, para penyembah dan para penyembah-penyembah kubur. Minal gulu, dari perbuatan gulu fiha, pada kuburan tersebut. Wasarafa jalla al-ibadati laha, mereka telah menyimpangkan ibadah yang mulia kepada kubur tadi. Ibadah yang mulia itu apa, Mas? Berdoa, ya, dan seterusnya. Wayahsabuna annahum ala syai', mereka menyangka bahwa mereka di atas sesuatu yang baik. Wahuwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah, padahal itu adalah dosa yang Allah tidak mengampuninya. Itu dosa apa, Mas? Syirik. Kalau tidak bertobat, maka tidak diampuni Allah. Berikutnya, qala al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Ismail Asy-Syafi'i wal ma'ruf atau al-ma'ruf bi Abi Syamah. Dia punya nama dikenal dengan kunya Abi Syamah. Fi kitab, dalam kitabnya Al-Bida'i wal Hawadits. Bidak dan sesuatu yang baru. Wa min hadza al-qism, dari pembagian jenis ini aidan juga, ma qad ammal ibtila bihi, itu apa yang telah terjadi meratanya bencana. Min tazyin asyaitan lil ammah, dari bentuk hiasan-hiasan yang dibuat oleh syaitan kepada umat seluruhnya, orang-orang awam. Tahrikul hitan, mengukir tembok. Wal umat, dan mengukir tiang-tiang. Wasarju mawadi'i makhsusah, dan lampu atau lentera di tempat-tempat yang dikhususkan. Fi kulli baladin, pada setiap negara, setiap negeri. Yahki lahum hakim, telah memberikan cerita hikayat orang yang telah berhikayat kepada mereka. Annahu ro'a, bahwasanya dia melihat fi manamihi di dalam mimpinya biha, terhadap perbuatan ini, ahadan, pada seorang, mimman suhira bisolah wal walayah, dari orang yang dikenal kesolehannya dan al walayah, orang yang punya sifat menolong. Fayaf'aluna dhalik, maka mereka pun melakukan demikian. Wa yuhafidhuna alaih, dan mereka pun menjaga atas orang tersebut. Ma'a tadyi'ihim fara'idullah ta'ala wa sunanahu, bersamaan dengan orang tersebut telah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan padanya dan meninggalkan sunnah-sunnah yang Allah telah memberikan beban berupa sunnah kepadanya. Wa yadunnuna, dan mereka menyangka, annahum mutaqarribuna bidzalik, bahwa mereka mendekatkan diri dengan perkara tersebut. Thumma yatajawazuna hadza ila ayyudhuma, atau ya ila ayyudhuma wa qautilka amakina fi qulubihi, kemudian mereka melampaui batas terhadap perkara ini, yaitu dengan mengagungkan tempat terjadinya tempat-tempat tersebut di dalam hati-hati mereka. Jadi tempat-tempat yang dijadikan tempat keramat atau yang sejenisnya, itu justru itu diagungkan dalam hati-hati mereka. Fayu'adzimunaha, kemudian mereka mengagungkannya. Wa yarjuna syifa'a li maradahum, kemudian mereka berharap kesembuhan kepada sakit-sakit mereka. Wa qada'a hawa'ijihim, dan juga bisa memenuhi hajat-hajat mereka. Bin nadar laha, dengan bernadar kepada tempat tersebut. Wahia min uyunin wa syajarin wa haitin wa hajarin, yaitu tempat-tempat yang biasa dijadikan yang seperti itu, seperti sumber mata air, kemudian pohon, kemudian tembok, dinding, dan batu. Itu terjadi, Mas. Tembok, pagar yang lama, sudah zaman kuno, dijadikan apa? Tempat mencari berkah, diagungkan. Batu yang besar, itu dijadikan apa juga? Tempat untuk mencari keberkahan. Mata air yang keluar juga dijadikan tempat keberkahan, atau tembok atau seterusnya, ya, pohon, ya. Baik. Kemudian ada kisah di sini, cerita oleh beliau rahimahullah, wa fi Madinah Dimasyq, di kota Damsyik, kota Damaskus. Min dalika, dari yang demikian itu, mawadi muta'addidah, ada tempat-tempat yang banyak yang dijadikan keramat. Contoh seperti ka'awinah al-humah, seperti tempat yang namanya awinah al-humah namanya. Kharijul babi tumah, yang berada di luar pintu, dari pintu tumah namanya. Wal amud al-mukhallaq dakhilu babi saghir, dan ada tiang yang diukir yang masuk pada pintu yang kecil. Wasyajara al-mal'unah khariju babi nasr, dan ada pohon yang dilaknat yang letaknya di luar pintu nasr, pintu nasr, fi nafsi qari'ati tariq, di jalan itu, di jalan yang sama. Sahalallahu qata'aha, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk memotong pohon tersebut. Karena jadikan tempat untuk apa, Mas? Keramat. Dari berkah. Wajtasasaha, dan mencabutnya. Min asliha, dari akarnya. Fama asbahaha bidati anwat, betapa serupanya, nah, dengan datu anwat. Artinya seperti itulah keadaannya. Di Damaskus ada itu zaman dahulu. Di zamannya Syekh itu ada. Yang seperti itu. Al-waridatu fil hadis, yang telah datang di dalam hadis, intaha. Ayo. Kalau di tempat kita, di mana, Mas, kira-kira? Yang seperti ini. Antum gak tahu, nanti antum pergi gimana? Antum gak tahu. Di mana, Mas? Gak tahu. Selain kuburan. Kalau kuburan sudah umum. Tempat yang seperti ini, tapi jadikan untuk orang cari berkah di situ. Gak tahu. Maunya di pantai selatan sana, gak ada tempat orang ke pemandian atau ke mana yang ada. Masya Allah, berarti masih semua dari setiap zaman sama saja, ya, ada, ya. Baik, kemudian wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala nahwa ma dzakara Abu Syamah. Jadi Ibnu Qayyim pula pernah menyebutkan perkara yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Abu Syamah di atas. Qala thumma qala, kemudian dia berkata, itu Ibnu Qayyim, fama asra ahlul syirk ila ittikhadi al-authan min dunillah, betapa cepatnya orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka menjadikan berhala-berhala dari selain Allah. Cepat sekali mereka menjadikan apa, berhala itu selain Allah, itu cepat sekali muncul di mana-mana. Walau kanat makanat, walaupun apa yang telah terjadi dan sudah terjadi, cepat mereka buatnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, inna hadal hajar wa hadis syajarah wa hadhil ain taqbalun nadar, sampai mereka mengatakan batu ini, pohon ini, mata air ini menerima nadar. Jadi mereka suka bernadar di tempat-tempat ini. Memenuhi nadarnya itu di tempat ini pula. Kalau mereka bernadar untuk mendatangi apa? Tempat-tempat keramat ini. Agar nadarnya diterima. Ini nadar itu kan salah satu bentuk ibadah ya. Tidak diperuntukkan kecuali kepada Allah. Ya. Kemudian, maksudnya takbalu al-ibadah. Atau tukbalu al-ibadatu min dunillah. Diterima ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna nadara ibadatun wa kurbatun. Maka sungguhnya nadar itu adalah bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Yataqarrabu biha an-nadiru ilal manduri lah. Yang seorang itu mendekatkan diri, orang yang bernadar tadi mendekatkan diri kepada yang dinadar padanya. Jadi kalau mamanya antum bernadar, itu karena Allah. Bukan bernadar kepada tempat-tempat tadi. Nah, itu nadar itu yang seperti itu syirik namanya. Wa sayati ma yata'allaq bi hadzal bab inda qawlihi, dan akan datang apa yang berkaitan dengan bab pembahasan ini ketika ucapannya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi pernah mengatakan itu kepada para sahabatnya. Nabi mengkhawatirkan akan terjadi seperti itu, dan itu adalah merupakan nubuwah, wahyu yang Allah berikan kepada Nabi tentang apa yang akan terjadi setelah meninggalnya Nabi. Maka Nabi hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai apa mas, berhala yang disembah. Nabi pernah mengatakan itu masih hidup. Nabi mengkhawatirkan bahwa kuburannya akan apa, disembah. Dan sudah terjadi belum? Sudah, sebagian orang datang menyembah kuburan Nabi. Dan Nabi telah bersabda di masa hidupnya. Nah, yang seperti ini perkara yang kita harus hati-hati karena kita masih hidup. Dan sampai kita pergi ke mana? Ke Madinah. Dan sampai kita pergi ke Madinah karena ingin mencari uang di sana. Nah, itu mas. Kemudian orang bilang kalau kamu mau orang kaya, maka kamu datanglah ke kuburan Nabi. Minta-minta kepada Nabi di situ. Ini termasuk menyembah ya. Ya, berdoa kepada selain Allah. Kemudian mengusap-usap kuburannya Nabi. Merintih-rintih. Kemudian yang terakhir apa? Mencari keberkahan. Ya. Mencari keberkahan. Menggosok-gosok sesuatu di kuburan Nabi dan seterusnya. Bisa aja terjadi. Kalau kita tidak punya ilmu yang kuat, bisa aja terjadi. Karena manusia terdesak dengan ekonomi. Membayang-bayangkan apa? Kekayaan. Dengan keberkahan ketika mendatangi kuburan Nabi. Maka Nabi pun berdoa apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa fil jumla minal fawaid, sebagai bentuk kesimpulan dari faedah-faedah itu adalah anna ma yaf'aluhu may ya'taqidu fil asyar wal kubur wal ahjar minat tabarruk biha wal uquf indaha wadzbahi laha huwa syirk. Bahwasanya orang yang melakukannya, yang meyakini pada pohon-pohon itu, pada kubur-kubur itu, pada batu-batu itu, dari bentuk tabarruk mencari berkah dengannya dan beritikaf di sisinya, menyembelih pada sisinya, itu perbuatan syirik. Itu kesimpulannya apa? Perbuatan syirik. Jadi kalau antum ada kubur, namanya kubur ya, jangan sampai antum menyembelih di atasnya. Ya, kalau ada kuburan begitu. Nah, jangan, larangan untuk kita menyembelih di atas apa? Kuburan atau di sisi kuburan itu. Maka hati-hati kalau menyembelih, jauhlah dari tempat apa? Perkuburan, ya. Biar tidak seperti yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuktarru bil awam at-tagham atau at-tigham. Janganlah ditipu dengan orang yang awam, dengan tokoh. Wala yastab'id kaun asyirk billah yaqa'u fi hal ummah. Dan jangan pula kita menutup mata, menutup kemungkinan, ya, keadaan syirik kepada Allah yang terjadi di umat ini. Terjadi, bahkan banyak. Kalau kita lihat orang Syiah lebih ngeri lagi. Bahkan mereka meyakini itu ibadah. Itu syirik semua, hampir semua. Orang Syiah itu. Ya. Kalau mereka mau ke kubur, ziarah kubur ke imam-imamnya, itu mereka merayap kayak tentara. Itu orang-orang Syiah. Kalau di hari-hari tertentu, hari Syuro, Asyur, atau satu Asyura itu, mereka memukul apa? Wajah-wajah memukul semua. Ngoboy. Itu ibadah-ibadah seperti itu. Rahasia. Baik. Fa'idha kana ba'du sahabat donnu dhalika hasanan. Maka apabila sebagian sahabat saja menyangka yang demikian itu baik. Itu peristiwa apa Mas tadi? Peristiwa Datu Ambuat. Sahabat yang masuk Islam minta kepada Nabi untuk menjadikan Datu Ambuat. Berarti kan mereka merasa apa? Baik, itu sahabat saja. Wa talabuhu minan Nabi sallam, dan mereka memintanya dari Nabi sallam hatta bayyana lahum, sampai Nabi pun menjelaskan kepada mereka anna dhalika kaqauli Bani Israil, bahwa yang demikian itu seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Ija'alana ilahan ilahir ayah. Fakaifa la yakhfa ala man hum atau man huwa dunahum fil ilmi wal fadl bi at'afi mudha'afatihi atau mudha'afatin. Baik. Bagaimana, maka bagaimana tidak tersembunyi atas orang yang dia itu di bawah mereka, di bawah sahabat dalam hal ilmu, dalam hal keutamaan dengan berlipat-lipat tingkat yang tidak sama dengan ilmu dan keutamaan sahabat. Ma'a ghalabatil jahl wa bu'dil ahdi bi athari nubuwah, yang mereka terkalahkan dengan kebodohan mereka. Jadi kebodohan itu mengalahkan mereka. Kemudian jauh dari zaman bekas-bekas nubuwah. Zaman bekas-bekas nubuwah. Jadi kalau di zaman Nabi dan sahabatnya, ya, mereka berada di nubuah itu. Kalau tabi'in sudah mendapat bekas-bekas, tapi masih dekat, ya. Tabi'ut tabi'in juga masih mendapat bekas-bekas, tapi sudah agak jauh. Kalau orang setelahnya lagi, bagaimana? Semakin jauh dari apa? Bekas-bekas nubuah. Bagaimana mereka? Tentunya lebih apa? Lebih bahaya lagi. Sahabat saja yang sudah dekat dengan Nabi, yang Nabi itu berdakwah tauhid, itu saja masih meminta yang seperti itu. Apalagi orang-orang seperti kita. Dan memang sudah lihat banyak sekali sekarang. Baik. Bal khafiya alaihim adzaimu syirik fil ilahiyyati wa rububiyyati fa aktsaru fa'alahu wattakhaduhu qurbatan. Bahkan tersembunyi atas mereka besarnya perkara syirik di dalam hal ilahiyahnya Allah, keesaannya Allah, wa rububiyyah dan dalam hal rububiyyahnya Allah. Ilahiyah itu bisa artinya dalam hal ibadah, rububiyyah dalam sifat rububiyyahnya Allah. Fa'aktharu fa'alahu wattikhaduhu qurbatan. Maka kebanyakan mereka melakukannya dan menjadikan dia sebagai bentuk apa? Pendekatan diri, yaitu menjadikan dia itu, menjadikan ilah itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan diantaranya pula, annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Ini juga kaidah tadi, bahwa al-i'tibar, sesuatu yang dijadikan sebagai ungkapan, itu pada hukum-hukum dengan makna-maknanya, bukan dengan nama-namanya. Jadi yang dianggap itu adalah maknanya, bukan apa? Nama. Walihada ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabahum ka talabi bani Israil. Oleh sebab ini Nabi menjadikan permintaan para sahabat tadi sebagaimana permintaan bani Israil kepada Musa. Malam yaltafit ila kaunihim sammauha data amwat. Maka Nabi tidak menghiraukan dengan keadaan mereka para sahabat tadi yang mereka menamakan dia sebagai apa? Datul Anbat. Ya. Jadi yang dilihat itu maknanya, bukan yang dilihat itu namanya. Ya. Namanya Datul Anbat, beda sama ilah namanya, ya tak? Tapi ya, maknanya sama. Yaitu apa? Mereka menyembah kepada selain Allah atau mencari keberkahan kepada selain Allah. Ini sama. Kemudian fal musyrik wa in samma syirkaha masammaha atau masammahu kama yusammi du'a al amwat. Maka orang musyrik itu jika mereka menamakan kesyirikannya itu apa yang mereka namakan sebagaimana orang menamakan apa? Doa kepada orang-orang yang meninggal, sama saja. Wa dhabalahum, kemudian menyembeli untuk orang yang sudah mati. Wa nadar, dan bernadar di tempat orang yang sudah mati tadi. Wa nahwa dhalik, dan semisal itu pula. Ta'udhiman wa mahabbatan, dan merangka mengagungkan dan mencintainya. Fa inna dhalika huwa syirik, itu adalah perbuatan syirik. Wa in sammahu masammah, walaupun mereka telah menamakan itu dengan nama yang demikian itu. Itu intinya apa? Sama. Waqis ala dalik, dan kiaskan atas perkara yang demikian itu kepada yang lainnya. Baik. Satu kalimat lagi. Qauluhu latarkabunna sunana mangkana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Bidhammi al-muwahada wa dhammi sin. Bagaimana yang telah berlalu. Maksudnya turuqahum, jalan-jalan mereka. Wa manahijahum, dan cara-cara mereka beragama. Itu manahij, manhaj. Ya. Wa qad yajuzu fathu sin, atau dibaca dengan difathahkan sin. Latarkabuna sanana. Bukan sunana tapi sanana. Boleh. Artinya turuk juga. Baik. Alal ifrat. Ya. Ai tariqihim. Itu maksudnya tariqihim, jalan mereka. Wa hada khairun sahih. Ini baik dan benar. Wal waqi min katsirin min hal ummah yashhadulah. Dan yang menjadi kenyataan dari kebanyakan dari umat ini menyaksikannya. Menyaksikan apa, Mas? Bahwa orang-orang kita ini sudah banyak mengikuti jalan-jalan orang terdahulu. Cara beragama, cara hidup, itu sudah mengikuti orang-orang zaman dahulu yang mereka itu cara jalannya itu sesat atau di atas kekafiran dan seterusnya. Sudah, kita lihat sendiri itu. Banyak. Baik. Jadi yang bisa menyelamatkan kita ya Allah, bukan diri kita. Tetapi ada sebabnya, yaitu dengan kita mengetahui. Kemudian Allah memberikan hidayah, petunjuk untuk kita mengamalkan dari pengetahuan tadi. Ya, jadi jangan dikira bahwa fitnah itu tidak akan menerpa, pasti akan menerpa kita. Karena kita hidup itu diuji oleh Allah untuk melihat di mana amalan kalian yang paling baik, ahsanu amalah. Dan pada kisah ini pula alamun min a'lamin nubuwah. ada tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi min haitsu innahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesungguhnya telah terjadi apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fil hadis, pada hadis ini pula, an-nahyu anit tasabbuh, ada larangan dari menyerupai bi ahli jahiliyah kepada orang-orang jahiliyah, wa ahli kitab dan ahlul kitab, fi makanu yaf'alunahu, pada apa yang mereka kerjakan, illa maddalad dalil, kecuali dalil telah menunjukkan ala annahu min syariati Muhammad SAW, kecuali dalil menunjukkan bahwa itu merupakan syariatnya Rasulullah SAW. Ada kisah mas satu lewat dalam kitab Al-Adab Mufrad bahwa Nabi SAW pernah menyaksikan, menghadiri paman-paman beliau dari bani-bani yang ada itu berkumpul di masa jahiliyah. Nabi belum menjadi nabi. Nabi berkumpul di situ, melihat paman-pamannya berkumpul. Yaitu mereka mengadakan satu persetujuan. Helf. Kemudian mereka meletakkan minyak wangi. Minyak wangi itu di dalam suatu piring yang besar. Dan mereka meletakkan tangan mereka di situ sambil mereka bersumpah. Bersumpah untuk menolong orang-orang yang terdolimi, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan apa mas? Keperluan. Di zaman apa? Jahiliyah. Sumpah jahiliyah. Kemudian Nabi SAW hadir di situ pula. Kemudian Nabi menjadi Nabi. Di saat Nabi menjadi Nabi, Nabi bercerita tentang masalah ini. Dan itu dibenarkan oleh Islam. Bahwa sumpah mereka itu sumpah yang baik. Yaitu apa? Menolong orang yang terdolimi, membantu orang yang apa? Demikian. Akhirnya dibenarkan dalam Islam, akhirnya menjadi syariat Islam. Contohnya begitu. Ya. Jadi tidak semua perkara jahiliyah itu kemudian ditolak. Kalau mencocoki Islam, dibenarkan Islam, maka menjadi syariat apa? Islam, karena Islam yang membenarkannya. Maka kita mengikuti syariat Islam tersebut. Paham ya? Itu contoh. Ada kisah. Ya. Baik, begitu aja dulu masyarakat muslimin, jamaah rahimakumullah, kita sudah cukup. Ya, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Baik. Kalau enggak ada ya, kita cukup dulu. Subhanakallahumma bika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.